Mohon nasihat Ustaz terhadap ikhwan yang masih memondokkan anaknya di tempat Dzulqarnain. Dari awal sampai 3 jam itu saya nasihat adalah untuk itu diantaranya. Kalau sudah takdir para ulama, hati-hati. Tetap kita masih berharap. Saya juga berharap. Semua juga berharap. Semoga Allah dapat beri hidayah dia. Semoga Allah kasih dia hidayah kembali kepada sunnah. Tapi ucapan-ucapannya dia masih demikian keadaannya. Syubhat keluar dari mulutnya. Dan sudah sempat membingungkan sekian banyak orang. Dan sudah mentahdir sekian 50% atau kurang 40%. Gara-gara ucapannya dia dibilang kajian fitnah. Alhamdulillah, karena kita tidak memiliki pemikiran tajmi', kita enggak peduli. Biasanya full satu masjid sampai di teras sampai keluar. Setelah kasus terjadi separuh lebih dikit. Berarti yang hilang 30 atau 40%an. Qulana hazakumullah. Gara-gara kalimat ta'alam ta'alam, jangan bicara fitnah, jangan hadir kajian fitnah. Padahal alhamdulillah hampir-hampir saya tidak menyebut tentang dia kecuali sekali atau dua kali. Qulana hazakumullah. Itu pun setelah ada tahdirnya Syekh Rabi. Sebelumnya malah saya bela. Walaupun saya tahu ada beberapa perkara padanya, tapi masih saya bela terus. Karena masih berharap bisa diperbaiki.